Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita bahas syarat yang pertama dari syarat sahih, yaitu adalah yang keluar darinya tentunya seorang kafir, seorang fasik, seorang mubtadi', juga seorang kadzdzab, seorang muttaham bil kadzib. Itu semua itulah hadis-hadisnya, karena dia terpenuhi syarat adalah. Yang kedua adalah wa tamamut tabak, apa itu? An yuaddiya ma tahammalahu min masmu'in aw mar'iyyin ala al-wajhi alladhi tahammalahu min ghairi ziyadatin wala naqsin lakin la yadurru khata'un yasirun li'annahu la yaslamu minhu ahad. Sempurna dhabt maksudnya adalah dia tunaikan, dia sampaikan ma tahammalahu, apa yang dia dapat dari hadis yang dia dengar atau hadis yang dia lihat. Ya, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu. Alal wajhil ladzi tahammalah, dia tunaikan, dia yuaddi, dia sampaikan dalam bentuk sesuai dengan yang dia dapat. Jadi maksudnya dia sampaikan persis seperti yang dia dapat, yang dia dengar, dia lihat. Ini tamu dapat. Min ghairi ziyadatin wala naqsin, dengan tanpa dia tambah-tambah, tanpa dia kurang-kurang. Dia sampaikan persis seperti yang dia dapat, dia dengar atau dia lihat, dengan tanpa ditambah dan dikurang. Lakin tetapi la yadurru khata'un yasir, tidak memudaratkan, tidak masalah, tidak mencacatinya kesalahan, kekeliruan yang sedikit. Li'annahu la yaslamu minhu ahad, karena tidak ada yang selamat darinya seorang pun dari kesalahan. Kullu bani adam khata, qad khata'ina tawwabun. Khata ini mungkin keliru sedikit dalam lafaz, dalam sanad, dari sekian riwayat yang ada dia pernah keliru sedikit, tabas, tidak mencintai tobat dia. Nah, dan yang perlu kita tahu, yang pernah kita sering bahas, tobat ada dua. Dobtul kitab dan dobtul sadar. Dan dobtul kitab itu akwa. Perlu diingat, dobtul kitab itu akwa. Kadang ada seorang yang dari sisi hafalannya kurang, tapi karena dia menjaga catatannya, menjaga catatannya, maka dia pun bukunya menjadi hakam, ya, menjadi pemutus ketika ada perselisihan hadis dari syekhnya. Walaupun di tobaqat dia ada orang-orang lebih kuat dari dia, tapi karena dia menjaga kitab catatan yang dia dengar dari syekhnya, maka dia menjadi hakam, dia menjadi hakam kitab dia, maksudnya menjadi hakam karena dia mencatat dan menjaga catatannya. Ya, dhabtul kitab itu aqwa dari dhabtul sadar, li'anna al-hifdha khawana. Kemudian beliau rahimahullahu taala wa yu'rafu dhabtu rawi dan babitnya seorang rawi diketahui. Yang pertama bi muwafaqatihi thiqat al-huffaz wal ghariban. Ya, dengan senantiasa dia mencocoki para hafil. Sekian banyak riwayatnya itu ternyata memang mencocoki para huffaz. Ini menunjukkan dia seorang yang tabib. Walau ghaliban, walaupun tidak semuanya, walaupun hanya sekedar mayoritasnya, ini sudah menunjukkan dia tabib. Yang kedua, wa bin nafsi alaihi mimman yu'tabaru qawluhu fi dhalik. Yang ketiga, dengan nas penegasan seorang yang teranggap ucapannya, yang mu'tabar ucapan imam tersebut dalam menyatakan fulan rabit. Juga diketahui dengan imtihan, seperti bagaimana Imam Bukhari rahimahullah tadi uji. Ya, dites ketobitannya dengan sengaja diroba-roba sanad dari matannya, dan beliau rahimahullah ta'ala bisa mengurai, mengembalikan setiap matan ke sanadnya. Itu dalam rangka imtihan. Juga dengan mujalasah, dengan seringnya duduk bersama bermujalasah, ia akan tahu kekebitan seseorang. Nah, dan keluar dari syarat tamam mutabat ini, diantaranya tentunya adalah sayyul hifab. Ya, Quran ditolak hadisnya, dan kalau ada hadis ada dia, maka jadi dhaif karena sebab sayyul hifab. Ya, tidak sempurna dhabatnya karena dia kurang hafalannya, sayyul hifzi. Keluar dari syarat tamam dhabat juga karena kasratul wahmi. Kasratul wahmi, sering waham. Ya, sering waham hadis yang sebetulnya mursal dia marfukan, hadis yang sebetulnya mauquf dia jadikan marfu. Keluar dari syarat tobat-tobat juga iya kasratul ghalat. Kasratul ghalat, nah, qala rahimahullahu ta'ala berikutnya yang ketiga, wattisalu sanad an yatalaqqa qulu rawin mimman rawa anhu mubasharatan aw hukman. Tisalu sanad adalah masing-masing perawi menerima hadis dari syekh yang diriwayatkan darinya mubasharah. Iya, bertemu dan dia mendengar langsung. Atau hukman, dengan meriwayatkan dengan lafaz-lafaz yang ada kemungkinan dia mendengar langsung, qala an fulan dan seterusnya. Qala Sulaiman rahimahullahu taala fal mubasharatu, ya langsung maksudnya, an yulaqiya man rawa anhu, dia bertemu langsung dengan syekh yang rawa anhu, dia riwayatkan darinya. Seorang murid, seorang rawi bertemu langsung, laqa yulaqi yani mulaqa, bertemu. Wa yasma'u minhu aw yara, sehingga dia mendengar dari syekhnya tersebut langsung atau melihat. Yaqulu haddatsani sami'tu ra'aitu fulanan wa nahwa. Ini mubasyar. Yang kedua, hukman. Hukman ini, hukum maksudnya an yarwiya amman asarahu bilafdin yahtamilus sama waru'yah. Ya, dia riwayatkan dari orang yang sejaman dengannya dengan satu lafaz yang mungkin dia bertemu atau melihat. Misal contohnya qala fulan. Namanya qala fulan, bisa dia dengar langsung si fulan berkata, atau bisa juga dia dapat dari orang lain si fulan memang berkata. Nah, au an fulan, dari fulan, bisa benar dia dengar langsung dari si fulan atau melalui orang lain dari si fulan. Tapi kemungkinan juga dia dengar langsung. Au fa'ala fulan, fulan melakukan demikian, bisa dia lihat langsung atau dapat berita dari yang lain. Tapi ada kemungkinan dia melihat langsung. Ini hukum. Sehingga lafaz apa seperti ini tidak boleh ya diriwayatkan oleh seorang mudallis. Kalau seorang mudallis itu harus dengan lafaz yang pertama, mubasyar. Kalau mudallis, seorang mudallis meriwayatkan dengan seperti ini, qala fulan, au an fulan, au fa'ala fulan, tidak diterima hadisnya. Bisa jadi dia yang membuang seseorang, kemudian dia kesankan mendengar langsung, melihat langsung, mendapat langsung. Ya, yang kedua ini tidak bisa seorang mudallis meriwayatkannya. Nah, contohnya kemarin Muhammad bin Ishaq tidak bisa dia riwayat dengan an, anna dan semisalnya. Baca dulu aja. Allah Alhamdulillah.